Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla min 'ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian kita dari mempelajari tafsir Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkaitan dengan pelajaran yang harus kita pelajari pertama kali adalah mempelajari tafsir Al-Quran dari tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian kita pada pertemuan sebelumnya telah membaca tafsir dari surat Al-Kautsar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari tafsir ini termasuk yang digolongkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masuk kepada tafsir dari surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Adapun sebab sababun nuzul lihadihi surah Sebab turunnya surat ini, ada beberapa riwayat, namun riwayat-riwayat tersebut tidak lepas dari kalam atau kritikan oleh para ulama. Hanya saja Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan, Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau mensahihkan riwayat tentang sebab turunnya surat Al-Kafirun. Beliau sebutkan dalam kitabnya Sahihu As-Sirah, dalam kitab beliau Sahihu As-Sirah, disebutkan sebabnya. Wa'tarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghani wa huwa yatufu 'inda babil Ka'bah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf di dekat pintu Ka'bah, ya, ada beberapa orang kafir Quraisy yang menawarkan sesuatu, yaitu Al-Aswad bin Al-Muttalib, Wal-Walid bin Mughirah, wa Umayyah bin Khalaf, Wal-As bin Wa'il. Ya. Ketika Nabi SAW tawaf, datang orang-orang Quraisy ini, yaitu yang bernama Aswad bin Muttalib, ini yang pertama, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Faqalu, mereka berkata, menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, fal na'bud ma ta'budu wa ta'budu ma na'budu. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah. Ya. Ini tawaran. Fanashtariku nahnu wa anta fil amr. Maka kita sama-sama berserikat dalam satu hal. Yani tidak lagi saling mencela, tidak lagi saling ya, membantah. Bagaimana kalau kita saling beribadah? Kami beribadah kepada Tuhanmu dan kamu juga beribadah kepada Tuhan kami. Fa anzalallahu fihim qul ya ayyuhal kafirun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang mereka surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain, mereka juga berkata, menawarkan kepada Nabi Muhammad, ta'budu alihatana sanah Allata wal Uzza wa na'budu ilahaka sanah. Kata mereka, wahai Muhammad, bagaimana kalau engkau beribadah menyembah Tuhan-Tuhan kami Lata dan Uzza selama satu tahun, wa na'budu ilahaka sanah, dan balasannya kami juga akan beribadah kepada Tuhanmu, kepada Allah, selama satu tahun. Faja'al wahyu minal lauhil mahfud qul ya ayyuhal kafirun. Maka turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Lauhul Mahfud, surat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidu ma abadtum wala antum aabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Adapun penjelasan dari surat ini dijelaskan oleh Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadhihi surah hiya ihda suratai al-ikhlas. Surat ini merupakan salah satu dari surat al-ikhlas, Jadi surat Al-Kafirun juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Nama lainnya surat Al-Ikhlas. Lianna suratai Al-Ikhlas qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata beliau, karena surat Al-Ikhlas itu ada dua. Yang pertama surat qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua surat qul huwallahu ahad. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnatil fajri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca dengan dua surat itu dalam qabliyah fajar. Qabliyah salat sunnah sebelum subuh. Dalam rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kafirun, dalam rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Dalam riwayat Muslim. Wa fi sunnatil maghrib. Demikian pula beliau membaca dalam sunnah ba'diyah setelah maghrib. Setelah maghrib disebutkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak bisa lagi menghitung, yakni saking seringnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fir raka'ataini ba'dal maghrib wa fir raka'ataini qabla salatil fajri biqul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak bisa lagi menghitung apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam dua rakaat. Membaca dalam dua rakaat surat Al-Kafirun dan surat Qul huwallahu ahad, yaitu setelah maghrib. Setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib. Demikian pula dua rakaat sebelum salat subuh. Dua rakaat sebelum salat subuh. Wa fi raqatai tawaf. Demikian pula beliau membaca dua surat ini, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, dalam dua rakaat ketika tawaf di Ka'bah. Ya. Ini semua barakallahu fikum menunjukkan kepada kita fadilah, keutamaan dari membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas pada tempat-tempat tersebut. Lima tadhammanathu min al-ikhlasi lillahi azza wa jal wasana'i alaihi bis sifatil kamilah fi surah qul huwallahu ahad. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dua surat ini? Dikarenakan apa yang terkandung dalam keduanya. Yang pertama dalam surat Al-Kafirun menunjukkan keikhlasan kepada Allah. Demikian pula dalam surat Al-Ikhlas. Wasana alaih. Demikian pula dalam dua surat tadi terdapat sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah, wahai Muhammad, dan juga perintah kepada kita, "Ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir. termasuk orang-orang musyrik, ataukah orang-orang Yahudi, ataukah orang-orang Nasara, ataukah selain mereka. Kullu kafirin yajibu an tunadihi biqalbika aw bilisanika in kana hadiran litatabarra'a minhu wa min ibadatihi. Kata Syekh rahimahullah, setiap orang kafir wajib bagi engkau, ya, untuk menyeru, mengatakan dalam hatimu dan lisanmu, ya, dengan surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah siapa yang aku sembah. Wala ana abidu ma abadtum, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah, tidak beribadah kepada siapa yang aku ibadahi. Taib. Di sini ada empat kalimat, ya, yang seolah-olah terjadi pengulangan, ya, yang seolah-olah terjadi pengulangan. Oleh karena itu ada tiga pendapat dari kalangan para ulama. Ada tiga pendapat dari pendapat para ulama tafsir terkait empat kalimat ini. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan at-tikraru lit-taukid, ya, pengulangan ini tujuannya untuk menegaskan. Pengulangan ini tujuannya untuk taukid, menegaskan. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa tauqid la budda an takuna jumlatu tsaniyah kal ula. Kalau maknanya adalah tauqid, maka seharusnya kalimat yang pertama itu sama seperti kalimat yang kedua. Ya. Kalau kita lihat pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Pada ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Kalimatnya berbeda, tidak sama. Kalimatnya berbeda, tidak sama. Walaupun terjemahannya sama. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sama. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidum ma abadtum, sama artinya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Akan tetapi dalam bahasa Arab ini beda, beda kalimat, beda kata, ya. Sehingga kata beliau, al-qaulu bi annahu qurrira li tauqid dhaif. Pendapat yang mengatakan bahwa ini tujuannya adalah tauqid, penegasan semata, ini pendapat yang lemah, ya. Kenapa? Karena hukum asalnya kalimat itu memiliki makna tersendiri, ya. Ini hukum asalnya. Sehingga di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, ya. Ini maknanya ay al-ana. Fi'il mudhari, aku tidak menyembah, la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, maksudnya sekarang ini, ya, pada waktu sekarang. Ini makna fi'il mudhari, maknanya al-hal, ya. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang ini. Wala ana 'abidu ma 'abadtum, pada ayat yang ke 4, wala ana abidu ma abadtum ay fil mustaqbal, ya, pada waktu yang akan datang, dan juga aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah pada waktu yang akan datang, yakni selamanya, sekarang sampai waktu yang berikutnya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tayyib. Ini pendapat yang kedua, melihat dari sisi kata a'budu fi'il mudhari pada ayat yang keempat, abidun, ini isim fa'il, isim fa'il. Sehingga ringkasnya, pendapat yang kedua mengatakan pada ayat yang pertama, pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, pada waktu yang sekarang aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidu ma abadtum, pada waktu yang akan datang juga aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Taib. Ini pendapat yang kedua. Demikian pula sama seperti ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang kelima sama, wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Sebenarnya dari dua pendapat ini bisa kita gabungkan bahwa kedua-duanya benar, ya. Jadi ayat ini diulang untuk taukid, untuk menegaskan, dan ini pendapat Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Jadi maknanya taukid, penegasan. Juga kita mengatakan dengan pendapat yang kedua bahwa maknanya, ya, aku tidak beribadah kepada yang engkau sembah pada waktu sekarang ini, dan juga selama-lamanya pada waktu yang akan datang aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang kafir. Di sana ada pendapat yang ketiga, mereka melihat dari sisi kaifiyah. Dari sisi kaifiyah. Ya, ini maknanya, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ay la a'budul asnam allati ta'budunaha. Katakan, aku tidak akan beribadah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah siapa yang aku sembah, yakni laisat ibadati ka ibadatikum. Kalian tidak menyembah siapa yang aku sembah seperti peribadahanku. Ya, yakni kalian wahai orang-orang kafir tidak menyembah Allah, walaupun sebagian mereka ada yang mengaku menyembah Allah, ya. Kalian tidak menyembah kepada siapa yang aku sembah seperti peribadahanku, ya. Orang-orang kafir ketika mereka beribadah kepada Allah itu tidak ikhlas, ya. Terkadang beribadah kepada patung, terkadang meminta kepada Allah, terkadang meminta kepada pohon, ya. Itulah kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini pendapat yang ketiga. Jadi maknanya dari sisi kaifiyah, kalian wahai orang-orang kafir tidak menyembah Allah seperti aku menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah jalla jalaluh. Taib. Walhasil dari pendapat-pendapat ini, insya Allah tidak saling bertentangan, semuanya bisa kita yakini. Kita yakini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Dari sini, dari ayat yang ini menunjukkan kepada kita al-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Fa ana bari'un min dinikum wa antum bari'una min dini. Aku berlepas diri dari agama kalian dan kalian juga berlepas diri dari agamaku. Ini prinsip yang agung dalam Islam, al-wala wal-bara lillah, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula makna Islam yang disebutkan oleh para ulama, seorang yang berislam itu harus paham apa itu Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasy-syirki wa ahli. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, ya. Serahkan diri kita, ibadah kita kepada Allah, ya, dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam Al-Usulus Salasah, di antara hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah adalah berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak mendapati seorang atau satu kaum yang mengaku beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang, saling mencintai kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, ini tidak ada. Tidak sepatasnya dan tidak seharusnya. Bahkan haram mencintai orang-orang kafir. Ya. Dan al-bara'ah itu dari hati kita. Berlepas diri dari orang-orang kafir, dari agama selain Islam, harus diyakini dalam hati kita. Demikian pula dibuktikan dalam perbuatan kita. Dibuktikan dalam perbuatan kita. Jangan sampai mengaku saya benci orang kafir, ya, saya memusuhi orang kafir, tapi ternyata perbuatannya tasyabbuh, mengikuti orang-orang kafir, ya. Ternyata menyukai misalkan tokoh-tokoh orang-orang kafir, ya. Ini bertentangan, ya. Tidak sepantasnya. Oleh karena itu para ulama, mereka menasihatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, jangan sampai taklid, ya, ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Karena itu dikhawatirkan akan menyeret kecintaan kepada mereka, ya. Contohnya misalkan yang sering terjadi, sebagian kaum muslimin, ya, mencintai tokoh-tokoh orang-orang kafir, ya, dalam hal misalkan olahraga, ya, tokoh pemain bola dari orang kafir, ya, dia cinta diikuti, gaya rambutnya misalkan, dibeli bajunya misalkan, ya, yang ada namanya, ya, ini berbahaya, ya, jangan sampai seperti itu. Mereka orang-orang kafir, mereka memusuhi Islam, ya, kaum muslimin harus berlepas diri dari mereka. Surat Al-Kafirun ini diantara keutamaannya disebutkan dalam riwayat Tabrani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad itu pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau seorang membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Dan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun ini menyamai seperempat Al-Quran. Menyamai seperempat Al-Quran. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Syaikh Al-Bani rahimahullah dalam As-Sahihah. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita tadi bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam beberapa surat sunnah, dalam surat sunnah sebelum subuh, dalam surat sunnah setelah maghrib, ya. Demikian pula dalam surat sunnah tawaf. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Farwah bin Naufal an abih, dari ayahnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Naufal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Naufal, di mana sahabat Naufal ini meminta kepada Nabi untuk diajarkan di antara zikir sebelum tidur, ya. Zikir sebelum tidur. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, ini surat Al-Kafirun. Summa nam ala khatimatiha, kemudian tidurlah setelah engkau selesai membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena surat Al-Kafirun itu menunjukkan berlepas diri dari kesyirikan. Jadi engkau tidur dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara amalan yang disunnahkan ketika seorang hendak tidur, dia membaca surat Al-Kafirun. Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan surat ini, fahadihi surah fihal bara'ah wa takhalli min ibadati ghairillahi azza wa jal, sawa'un fil ma'budi au fi naw'in au fi naw'il fi'li wa fiha al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Dalam surat ini menunjukkan kepada kita al-bara'ah, berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Jadi surat ini menunjukkan berlepas diri kepada atau dari kesyirikan. Sama saja dalam hal yang disembah atau dalam hal jenis ibadah. Jadi kita berlepas diri dari perbuatan syirik, ya, tidak menyembah kepada selain Allah. Dan juga dalam hal ibadah kita hanya ikhlas lillahi ta'ala. Wa alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Dan kita senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Taib, ini beberapa faedah dari surat Al-Kafirun yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menambahkan kepada kita al-ilmu nafi' wal-amalus salih. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك